Biar panjenengan semuanya kagak penasaran, ada paguyuban Mina Makmur, ada Divasol, juga ada MDH Syuting. Siapa dia kalau bukan Wiwi Sagita New Palapa. Selamat malam Kasih Agung. Kita goyang slow-slow dulu bareng-bareng. Selamat malam si Raja-Raja Sahir. Dude.